siapa kau tak melihat apa yang aku fikirkan. Semuanya terbuka, terbaca di mataku. Mengapa kau tak peduli isyarat yang ku kirimkan lewat sejuta puisi, lewat selaksa bunga. Engkau tetap diam membeku, kau tepiskan mimpi-mimpiku. Ku hunus pedang cinta, ku pekikan asmara. Semula kau tetap diam, kemudian kau tersenyum. Ingin ku petik bintang kejora untuk ku sematkan di dadamu. Oh, oh, oh, oh, di jantungmu. Kau tetap diam membeku, kau tepiskan mimpi-mimpiku. Ku hunus